إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ارزقنا أولادا أبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sesungguhnya pujian-pujian kami panjatkan hanya untuk Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan, kejahatan, amal-amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang sanggup memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia anak-anak yang baik. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada Tarbiyatul Aulad Fil Islam, pendidikan anak dalam Islam hari ini, kita masih melanjutkan yang lalu, yaitu tentang memilih teman. Yang lalu telah dijelaskan tentang pentingnya memilih teman yang baik. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tamaratu mujalasati salihin wa ahlil khair, buah bergaul orang saleh dan baik. Jadi buah, ada buahnya, ada keuntungannya, banyak kebaikannya bergaul dengan orang saleh, bergaul dengan teman-teman yang baik. Sebenarnya kalau kita mau memerinci satu persatu, maka kita akan mendapatkan amat sangat banyak dan waktunya tidak cukup. Karena itu saya ringkas saja menjadi 18. 18 buah bergaul dengan orang baik, dengan orang soleh. Yang pertama-tama, buah yang kita dapatkan kalau kita kumpul orang soleh, kumpul orang baik, kita mendapatkan barokah, barokah kebaikan mereka, mendapat barokah kesolehan mereka. Karena kebaikan dan kesolehan itu mempunyai barokah, diberikan oleh Allah barokah. Kumpul orang baik, kita terliputi dalam barokah mereka semuanya. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang Allah mempunyai malaikat yang tugasnya keliling. Jadi ada malaikat yang dia ini keliling di jalanan mencari majlis-majlis zikir. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha tanadaw halummu ila hajatikum. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang keliling di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang zikir, yang ingat Allah, mencari orang-orang soleh. Apabila mereka telah mendapatkan kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka memanggil teman-temannya, "Hai para malaikat, kemarilah kalian semuanya. Ini yang kamu cari ada di sini." Lalu semua malaikat itu hadir di majelis tersebut, membentangkan sayapnya. Masya Allah. Kemudian terjadilah dialog panjang lebar antara Allah dengan para malaikat. Sebenarnya Allah Maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini, skenarionya dibuat begini. Singkatnya, pada akhirnya Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikat, aku jadikan kamu sebagai saksi bahwa aku mengampuni mereka semuanya. Semua yang ada di majelis itu aku ampuni. Majelis ya, ingat Allah, zikir, majelis pengajian, kumpul orang baik. Kajian-kajian Islam. Lalu malaikat mengatakan, "Ya Rab, inna fihim fulanan laisa minhum. Inna ma ja'a li hajah. Wa fi lafat fihim fulanun 'abdun khata' innama marra fa jalasa ma'ahum." Ya Allah, di sana ada si fulan. Si fulan ini bukan dari golongan mereka. Si fulan ini datang karena ada perlunya saja. Ya Allah, di sana ada si fulan, hamba yang penuh dosa. Dia kebetulan lewat lalu mampir. Jadi maksudnya di sini malaikat memberitahukan kepada Allah bahwa di majelis itu ada orang yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas, dia datang karena ada perlunya saja. Atau kebetulan dia lewat lalu dia mampir. Ini orang yang banyak dosanya. Sebenarnya Allah Maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Skenarionya dibuat begini. Kemudian apa kata Allah? Kata Allah, "Humul julasa'u la yashqa jalisuhum wa fi lafdin qad ghafartu lahum humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum." Wahai malaikat, aku ampuni mereka semuanya tanpa kecuali. Semuanya aku ampuni. Mereka adalah majlis, siapa saja yang duduk di majlis mereka tidak akan sengsara. Mereka adalah kaum, siapa saja yang kumpul dengan mereka tidak akan sengsara. Masya Allah. Ini keutamaan kumpul dengan orang yang baik, orang soleh, berada di pengajian-pengajian, dosanya diampuni. Ikut kita termasuk dalam barokah, tercakup dalam barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah yang kita dapatkan kumpul orang soleh, kumpul orang baik. Seseorang itu cenderung untuk mengikuti sahabatnya. Seseorang cenderung mengikuti sahabatnya. Menjadikan sahabatnya sebagai suri tauladannya, lalu ditiru. Nah, kalau kumpul dengan orang baik, maka dia akan meniru kebaikan-kebaikan orang itu. Kumpul dengan orang berilmu, dia akan menjadi berilmu. Kumpul dengan orang yang akhlaknya baik, dia menjadi berakhlak. Kumpul dengan orang dermawan, dia menjadi dermawan. Terus meniru kebaikan-kebaikannya. Masing-masing orang cenderung untuk niru. Niru sahabatnya, menjadikannya sebagai suri tauladan. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, "Al mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti sahabat, mengikuti agama sahabatnya. Maka hendaklah kamu perhatikan siapa sahabatmu. Jadi seseorang itu mengikuti agama sahabatnya. Maka mari kita perhatikan siapa sahabat kita. Sahabat kita baik, ditarik menuju baik. Kalau buruk, ya kebalikannya, ditarik menuju buruk. Jadi seseorang itu tidaklah bersahabat dengan orang lain, melainkan karena jiwanya sama. Jiwanya sama. Karena kalau jiwanya tidak sama, tidak mungkin dia bisa bersahabat, enggak mungkin dia bisa kumpul. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita ini punya arwah. Semuanya punya arwah. Arwah masing-masing orang itu akan berkumpul dengan arwah orang lain yang cocok. Yang cocok. Yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf." Arwah, roh itu berkelompok-kelompok. Kalau rohnya itu cocok, maka dia akan ketemu dan kumpul. Kalau rohnya enggak cocok, maka enggak akan ketemu, enggak akan kumpul. Jadi ini penting. Kalau kita ingin tahu siapa si fulan, jangan repot-repot. Tanyakan siapa sahabatnya. Siapa sahabatnya? Karena sahabat itu menunjukkan jiwa seseorang. Katakanlah ada seorang itu yang masya Allah rajin ke masjid 5 waktu. Tapi sahabatnya orang jahat-jahat. Dia kumpul orang baik gak bisa. Yakinlah orang ini orang tidak baik. Kenapa? Karena yang dia sholat di masjid 5 waktu dan amal-amal kebaikan itu hanya luarnya saja. Sementara sahabatnya itu menunjukkan dalamnya dia. Ya sahabat. Kumpul orang baik gak kerasan. Kumpul orang jahat kerasan. Ini memang orang jahat berarti dia ini. Jiwanya sama dengan orang-orang yang seperti dia. Jadi ini penting sekali. Teman baik menjadikan temannya itu ikut menjadi baik seperti dia. Karena sahabat mengikuti sahabatnya. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Fakullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Kamu jangan tanya tentang seseorang. Tanyakan siapa sahabatnya. Karena tiap-tiap sahabat dia akan selalu mengikuti sahabatnya. Kemudian yang ketiga. Di antara buah kumpul dengan yang baik, teman yang baik. Teman-teman yang baik itu akan menasehati kita. Memberitahu kita tentang keburukan-keburukan kita. Memberitahu kita tentang aib-aib kita. Agar supaya kita bisa memperbaiki keburukan-keburukan dan aib-aib tersebut. Ini teman yang mahal. Teman yang memberikan masukan, menasehati, kamu ini buruk kamu di sini, kamu perbaiki. Kamu ada salah di sini, kamu perbaiki. Nasehati terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin itu adalah cermin mukmin yang lain. Jadi seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya sesama mukmin, cermin. Apa itu cermin? Hadis ini sepintas tampaknya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mengkaji hadis ini secara mendalam, ternyata maknanya luar biasa. Kalau kita ingin tahu makna hadis ini yang sebenarnya, maka kita perlu mengkaji apa itu cermin dan bagaimana sifatnya cermin. Pernah ada seorang dokter dari Universitas Malik Saud dari Arab Saudi sana datang ke Jakarta. Waktu itu beliau ini sastrawan diundang untuk menghadiri acara Festival Istiqlal, membacakan puisi dan sastra. Kemudian beliau juga diundang di kampus kami di Lipia. Di Lipia ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab, diundang di sana. Lalu beliau berbicara di aula. Beliau membahas tentang hadis ini. Al-mar al-muslimu al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Beliau bahas. Kalau kita ingin tahu makna hadis ini, maka kita harus mempelajari sifatnya cermin. Bagaimana sifatnya cermin? Ketika kita bercermin, maka kita melihat diri kita dalam cermin itu. Kemudian cermin menasehati kita dengan ikhlas. Cermin menasehati itu loh, rambutmu kurang rapi, kamu rapikan. Itu kancingmu lepas itu, kamu tutup kancingmu. Terus dinasehati. Cermin menasehati dengan ikhlas. Kemudian setelah kita pergi, cermin itu tidak ghibah, tidak ngerasani, tidak ngosip, tidak cerita kepada teman-temannya, tadi dia itu anu ya, enggak. Dia menjaga rahasia-rahasia. Cermin baik sekali. Itulah sifatnya orang mukmin. Kita harus menjadi seperti cermin bagi mukmin yang lainnya, dan itulah teman yang baik. Kemudian yang keempat, di antara buah bergaul dengan teman yang baik, teman yang soleh. Kita kalau punya teman yang di atas kita dalam ilmu, dalam akhlak, dalam ibadah, dan dalam hal yang lainnya yang positif, maka kita akan mengetahui ternyata kita belum ada apa-apanya. Otomatis kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Wah, saya dibanding teman saya kok saya ternyata banyak salahnya ya, dia banyak baiknya. Akhirnya dengan mengetahui kesalahan-kesalahan secara otomatis ini, kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu ke depan nanti. Ya, kan kita ngukur, oh dia baik ya, saya masih salah di sini. Oh dia baik di situ, saya salah di sini. Oh dia baik lagi, saya salah. Kita perbaiki otomatis tanpa dia membicarakannya. Dengan sendirinya kita mengetahui hal itu. Kemudian yang kelima, di antara buah yang kita dapatkan, kita kumpul dengan orang yang baik. Teman kita yang baik itu akan mengenalkan kita dengan teman-temannya yang baik-baik juga. Sehingga teman-teman kita yang baik menjadi banyak. Mula-mula teman kita yang baik satu. Lalu yang satu ini mengenalkan kita dengan temannya yang baik pula. Ya. Misalnya kita ketika mau ke luar kota, dia, oh di luar kota, di sana, di Surabaya ada si Fulan, dikenalkan dengan orang yang baik. Kita mau ke Jakarta, oh di Jakarta ada si Fulan, teman yang baik juga. Kita dapat teman lagi yang baik, baik, baik, dan akhirnya teman kita yang baik menjadi buahnya. Semuanya memberikan faedah, memberikan keuntungan-keuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keenam, di antara faedah atau buah berteman dengan teman yang baik. Seseorang yang berteman dengan teman yang baik dan soleh, maka dia akan meninggalkan maksiat secara otomatis. Meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena dia sungkan mau maksiat. Saya sungkan mau maksiat, tidak pantas saya maksiat kalau saya punya teman dia. Ya, ini bagus. Jadi mula-mula meninggalkan karena sungkan, ke depan nanti meninggalkan, ya karena memang harus ditinggalkan. Ya, kita sendiri merasakan ketika kita kumpul orang baik, kita mau maksiat sungkan. Tidak pantas rasanya saya maksiat kalau saya kumpul dengan orang soleh. Meninggalkan maksiat, ditinggalkan maksiat. Mula-mula kadang-kadang meninggalkan, lama-lama akhirnya bisa meninggalkan seterusnya kemaksiatan-kemaksiatan itu. Kemudian yang ketujuh, di antara faedah berteman dengan teman yang baik. Teman yang baik akan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menghargai waktu. Ya, orang soleh itu pandai menjaga waktu. Orang soleh itu tidak akan membuang-buang waktu. Karena waktu adalah kehidupan. Al-waktu wal-hayah. Waktu adalah kehidupan. Modal kita adalah waktu. Orang yang soleh, mereka itu sangat pelit kepada waktunya untuk dibuang cuma-cuma. Sampai ada salah seorang salafus soleh. Beliau itu diajak berbicara yang tidak ada faedahnya oleh seorang temannya. Bicara gak ada faedahnya diajak. Apa kata temannya? Saya gak mau. Sebentar aja, gak mau. Kecuali kalau kamu mau menahan matahari untuk tidak bergerak, baru saya mau bicara sama kamu. Kalau kamu tidak bisa menahan matahari, matahari jalan terus, oh saya tidak mau. Jadi maksudnya waktu ini berjalan. Kalau dibuang cuma-cuma sayang, modal kita adalah waktu. Jangan dibuang cuma-cuma. Para ulama mengatakan, al-waktu kasayif illam taqta'ahu qata'ak. Waktu ibaratnya adalah pedang. Kalau kamu tidak pandai-pandai memanfaatkannya, maka dia akan memenggalmu. Artinya waktu ini bisa menjadi senjata makan tuan kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Berbeda dengan orang barat. Kalau orang barat mengatakan the time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka seleranya rendah. Selera mereka adalah materi duniawi semata. Orang soleh pandai menjaga waktu. Karena waktu adalah sangat berharga. Jangan dibuang cuma-cuma. Karena banyak orang itu nganggur. Sampai-sampai bingung, saya kebanyakan waktu ini, dibuat apa waktu saya? Bagaimana cara buang waktu? Allahu Akbar. Kalau dia kumpul orang baik, dia akan belajar memanfaatkan waktu untuk kepentingan ukhrawi, duniawi, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian, yang kedelapan. Di antara buah berteman dengan teman yang baik, dia akan memberikan pelajaran. Akan memberikan petunjuk kepada amal-amal yang wajib. Kemudian dia memberi pelajaran dan petunjuk lagi kepada amal-amal yang sunnah. Dia memberikan motivasi-motivasi untuk selalu kita berbuat kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Masya Allah. Teman yang baik sangat menguntungkan. Dimotivasi. Diajak mengerjakan yang wajib. Diperbaiki supaya enggak malas. Kemudian dimotivasi lagi untuk berbuat yang sunnah, berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. sehingga kita menjadi orang yang hidup kita ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita mendapatkan itu dari teman-teman yang baik, teman baik kita. Kemudian yang kesembilan, di antara faedah atau buah berteman dengan teman yang baik. Teman yang baik itu selalu menjaga kita, baik ketika berada di hadapan kita atau ketika tidak di hadapan kita. Jadi teman yang baik itu jujur di depan kita, dia baik. Di belakang kita dia juga baik. Nah ini penting sekali. Karena kalau teman yang gak baik nanti kebalikannya. Kalau di depan kita manis, di belakang dia menjadi racun. Di belakang dia itu membongkar rahasia, merusak kehormatan. Kemudian juga dia menggibah, menggosip, dan yang lainnya. Kalau orang baik, tidak. Teman yang baik jaga kita. Di depan kita dia baik, di belakang kita dia juga baik. Bahkan kalau ada orang menjatuhkan kita, orang meremehkan kita, orang menggibah kita, orang menggosip kita, maka sahabat kita yang baik itu membela kita. Ya, Masya Allah, teman yang baik membela kita. Kemudian yang ke-10, di antara buah yang kita dapatkan, bergaul dengan teman yang baik. Kalau kita kumpul dengan teman yang baik, maka kita akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 67-68. Yaitu persahabatan yang kekal sampai di akhirat nanti. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Sahabat-sahabat yang sangat karib, sangat setia, sangat dekat pada hari kiamat nanti, sebagian mereka menjadi musuh atau sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang bertakwa itu, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan atasmu hari ini, dan tidak pula kamu bersedih. Masya Allah. Jadi pertemanan kalau dasarnya takwa, maka pertemanan dan persahabatan ini kekal sampai di akhirat nanti. Dan mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kemudian yang ke-11, di antara buah yang kita dapatkan bergaul dengan teman yang baik. Kalau kita punya teman yang di atas kita dalam ilmu, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam akhlak, maka kita akan mengukur diri kita dengan dia. Sehingga ada dua kemungkinan yang kita dapatkan. Kemungkinan pertama, kalau ternyata kita merasa bahwa teman kita lebih baik dari kita, maka kita tidak akan timbul sifat ujub, bangga diri. Ya. Wah, ternyata saya masih kalah dengan dia. Kita enggak akan bangga diri. Saya kalah dengan dia dalam hal ilmu. Saya kalah dalam hal ibadah. Saya kalah dalam dakwah. Saya kalah dalam akhlak. Sehingga kita tidak akan ujub, tidak akan bangga diri. Karena ujub ini adalah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan oleh beliau adalah al-ujubal ujuba, ujub-ujub, bangga diri, bangga diri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita punya teman yang di atas kita dalam ilmu, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam akhlak, maka kita akan terdorong untuk berpacu dengan dia dalam kebaikan, enggak mau kalah. Wah, dia Masya Allah, saya enggak mau kalah, saya harus berbuat. Yang penting niatnya lillah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Allah berfirman, fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak mau kalah. Karena itu para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kalau cari sahabat itu dicari yang di atas kita dalam urusan agama dan di bawah kita dalam urusan duniawi. Ini adalah merupakan nasihat salah seorang salafus soleh yang bernama Uthman bin Hakim. Kata beliau, ishab man huwa fauqaka fid din wa dunaka fid dunya. Hendaklah kamu berteman dengan orang yang di atasmu dalam urusan agama dan di bawahmu dalam urusan duniawi. Ya, di atas kita dalam agama. Sehingga kita termotivasi untuk menjadi seperti dia, niru dia, berpacu dengan dia. Kita tidak sombong, tidak ujub. Kemudian di bawah kita dalam urusan dunia. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih berada di atasnya dia dalam duniawi. Ya, ini penting sekali. Kemudian yang ke-12, di antara buah yang kita dapatkan, bergaul dengan orang soleh. Orang soleh itu kita melihat dia saja, ketemu dia saja, ingat Allah. Ya, lihat dia saja, ketemu dia, ingat Allah. Baru melihat saja, ingat Allah, bagaimana pula berkumpul dengan dia. Maksudnya dia dilihat dari penampilannya, dari tata caranya, akhlaknya, menunjukkan ini adalah orang baik, sehingga kita selalu ingat Allah. Itu adalah para wali Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Hakim dengan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auliya Allah alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala." Para wali Allah itu adalah orang-orang yang apabila mereka dilihat, menjadikan orang yang melihat itu ingat Allah. Lihat saja ingat Allah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Busairi rahmatullahi alaihi, "Khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallahu 'azza wa jalla." Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang apabila dipandang, menjadikan orang yang memandang itu ingat Allah. Ya, baru lihat aja ingat Allah, bagaimana pula kalau kumpul dia, bergaul dengan dia, mendapatkan nasihat-nasihat, petuah-petuah, mendapatkan mutiara-mutiara, kata-kata hikmah, mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan wawasan dan dibuka harapan serta penerangan. Masya Allah. Ini karena penampilannya, karena caranya, akhlaknya, cahaya keimanan, kemudian karena biografinya dia dan yang lain-lainnya. Sampai-sampai para salafus soleh ya, gara-gara ketemu dengan temannya satu hari saja, itu beliau merasakan dampaknya sampai satu bulan. Ada seorang salafus soleh yang bernama Abu Sulaiman. Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Kuntu anduru ila akhin min ikhwani fil Iraq fa'a'malu ala ru'yatihi syahran." Aku ketemu dengan seorang saudaraku, teman ya, teman saudara dalam agama. Padahal dia tempatnya di Irak sana. Ini beda negara padahal. Aku ketemu dia di Irak, melihat dia saja di Irak itu, maka dampaknya adalah aku menjadi termotivasi selama satu bulan. Masya Allah. Jadi cuma lihat aja, itu dia menjadi termotivasi selama satu bulan. Gara-gara melihat temannya yang soleh tersebut. Ingat terus, Masya Allah. Teringat, terbayang. Kemudian yang ke-13 di antara buah yang kita dapatkan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Orang yang baik, orang soleh itu adalah setia dalam suka dan duka. Setia dalam suka dan duka. Sukamu adalah sukaku dan dukamu adalah dukaku. Ini adalah teman yang soleh. Karena kalau teman yang tidak soleh, dia itu maunya enak-enak saja. Kalau kita lagi banyak duit, kita lagi tertawa, kita lagi senang, semuanya datang. Kalau kita lagi susah, tidak punya duit, kita lagi nangis, kita lagi kena musibah, semuanya pergi. Sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kata beliau, "Ma aktsaral asdiqa'a hina a'udduhum walakinnahum finna'ibati qalilu." Alangkah banyaknya sahabat-sahabat itu ketika aku hitung mereka. Jumlahnya banyak kalau dihitung. Tapi ketika ada musibah, ternyata jumlah mereka itu sedikit. Jadi ketika ada musibah, sedikit bisa dihitung. Ketika senang, ketika bahagia, temannya banyak ribuan. Ketika kena musibah, temannya cuma 3 misalnya. Lari semuanya. teman yang baik, setia dalam suka dan duka. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata ya, dan cerita model gini ini banyak sekali. Ini kenyataan. Ada seorang saat itu dia kaya raya. Kaya raya, masih zaman Orde Baru ya, dia kaya. Kemana-mana naik pesawat. Pesawat waktu itu mahal, tidak semua orang bisa naik pesawat. Mahal pesawat. Dia orang kaya, duitnya banyak, Masya Allah. Temannya banyak. Seperti apa? Seperti gula. Di mana ada gula ada semut. Temannya banyak. Kalau dia mendarat di Bandara Juanda, teman-temannya semuanya nyusul dia. Kayak presiden mau datang ini. Masya Allah, luar biasa. Kalau dia di restoran, temannya di meja banyak, ikut makan semuanya, ditraktir. Makan apa saja silakan, monggo. Sampai akhirnya kehidupan berputar. Dia yang mula-mula kaya raya, dia kena masalah dalam perekonomian. Dan dia pun jatuh miskin. Jatuh miskin. Semua hartanya habis, rumahnya ngontrak. Rumahnya ngontrak. Apa yang terjadi? Yang terjadi, teman-temannya dulu itu pergi semuanya. Tidak kenal sama dia lagi. Jangankan kenal, noleh pun tidak. Allahu Akbar. Ya inilah, baru kelihatan aslinya. Jadi kita akan tahu siapa benar-benar sahabat kita kalau kena musibah. Ketika kita jatuh, maka itulah baru kelihatan siapa sahabat kita. Kalau kita senang, ya semuanya bilang sahabat. Yang bukan family, bilang family. Karena kita senang ya, banyak duitnya, kaya raya. Tapi kalau melarat, tidak punya duit, lagi jatuh, lagi difitnah, macam-macam, nah ini kelihatan aslinya. Siapa? Biasanya yang family pun tidak mau ngaku kalau familinya. Seperti itu. Subhanallah. Jadi teman yang baik itu setia dalam suka dan duka. Sukamu adalah sukaku, dan dukamu adalah dukaku. Kemudian yang ke-14. Di antara buah yang kita dapatkan kalau kita kumpul dengan teman-teman yang soleh. Teman-teman soleh itu selalu mendoakan kita. Didoakan terus. Kita ada, tidak ada, didoakan. Kita masih hidup, didoakan. Kita sudah mati, didoakan. Allahu Akbar. Masya Allah, alangkah senangnya kita punya teman kayak gini. Setia, benar-benar setia. Sehidup semati. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Doa seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim, dia mendoakan tanpa sepengetahuannya, maka doanya mustajab. Karena di atas kepalanya ada malaikat. Tiap-tiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat mengatakan amin, semoga dikabulkan. Dan semoga kamu juga mendapatkan yang seperti itu. Masya Allah, ini teman yang setia. Saya teringat kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sangat setia kepada gurunya Imam Syafi'i. Sangat setia. Sampai-sampai Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Ahmad kalau salat tahajud berdoa, ya Allah, ampunilah guruku Imam Syafi'i, terimalah amal guruku Imam Syafi'i, ya Allah, rahmatilah guruku Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Ahmad ini setia. Jadi beliau nyebut teman-temannya, ada beberapa nama yang disebut, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Inilah sahabat yang setia, mendoakan. Ya, kita di depan dia mendoakan, tidak ada dia pun mendoakan, masih hidup didoakan, sudah mati didoakan, sehidup semati. Dan kalau kita mendoakan orang, kita tidak rugi. Karena pertama-tama doa kita dikabulkan, ya mustajab, malaikat mengamini. Kemudian juga kita mendapatkan sebagaimana doa itu. Karena malaikat mengatakan amin, walaka bimithlin, amin, semoga dikabulkan. Dan semoga kamu juga mendapatkan yang seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, ampunilah saudaraku si fulan. Malaikat mengatakan amin, semoga kamu juga diampuni. Ya Allah, sayangilah saudaraku si fulan. Amin, semoga kamu juga disayangi. Ya Allah, berilah rezeki yang halal saudaraku si fulan. Amin, semoga kamu juga diberi rezeki yang halal. Masya Allah, tidak ada ruginya. Untung. Ini kalau kata orang Jawa, kata orang Malang itu kita dapat mendalannya. Dapat mendalannya, mendal ya, mental. Jadi kita doa penerangan kita dapat sendiri, masya Allah, luar biasa teman yang soleh. Kemudian yang ke-15, di antara buah yang kita dapatkan kalau kita kumpul orang yang baik, kumpul orang yang soleh. Ketika kita kumpul dia, ketika kita bersahabat dengan dia, ketika kita mengunjungi dia karena Allah, maka kita mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan cinta Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Ibnu Abdul Barr, oleh Al-Mundiri dan oleh Imam Nawawi melalui jalan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku orang-orang yang saling cinta karena aku, orang-orang yang berkumpul karena aku, orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan orang-orang yang saling membantu, saling berkorban karena aku. Masya Allah, benar-benar kita beruntung kita mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telah mendapatkan cinta Allah, berarti kita mendapatkan segala-galanya. Kalau kita belum mendapatkan cinta Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Sampai ada sebuah kisah yang sangat indah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, beliau bercerita. Kata Rasulullah, waktu itu ada seorang yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Mengunjungi saudara ini, sahabat, teman-teman karena Allah. Akhun lillah, saudara seagama. Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk menguntit orang ini, ngikuti dari belakang. Diikuti ya. Terus malaikatnya di belakangnya. Sampai orang ini berada di desa tempat saudaranya itu. Kemudian malaikat tanya, Aina turid? Wahai bapak, bapak mau kemana? Dia menjawab, Uridu akhan li fi hadhil qarya. Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Kemudian malaikat tanya lagi, Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu ada keperluan, ada nikmat yang kamu dapatkan dari dia? Apa ada perlunya, ada kepentingannya? Dia bilang, La ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Tidak ada. Tidak ada kepentingan apapun. Saya sengaja datang ke rumah dia karena saya cinta kepadanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian malaikat itu mengatakan, Fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, dikirim kepadamu oleh Allah. Yaitu bahwasanya Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu itu karena Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar untung kita kumpul orang soleh. Kumpul orang soleh, berteman orang soleh, saling mengunjungi orang soleh. Kita mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang ke-16. Di antara buah yang kita dapatkan kalau kita kumpul dengan orang soleh. Ketika kita berkunjung ke tempatnya dia, maka jiwa kita ini damai. Perjalanan kita, langkah kaki kita, itu langkah kaki yang penuh dengan kebaikan. Dan Allah menyediakan tempat di surga. Ya, ketika kita ziarah ya, mengunjungi teman-teman kita yang soleh, atau mengunjungi orang sakit juga masuk di dalamnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakan sanadnya hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan Au zara akhan lahu fillah. Nadahu munadin antibata wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, saudara fillah, saudara karena Allah, maka ada penyeru yang menyeru, kamu baik, perjalananmu baik, dan telah disediakan tempat di surga untukmu. Masya Allah. Dalam perjalanan ini terus begitu kan. Perjalananmu ini baik, kamu baik, dan kamu telah disediakan tempat di surga. Silakan masuk surga. Karena Allah. Semuanya karena Allah. Allah dan Allah. Kemudian yang ke-17. Yang ke-17 di antara buah yang kita dapatkan kumpul orang soleh. Kita untung dari semua sisi dan semua segi. Dan kita tidak rugi sedikit pun. Kumpul orang baik, orang soleh, kita untung dari semua sisi, semua segi. Di dunia untung, di akhirat untung, agama untung, semuanya untung. Karena seorang mukmin itu selalu menguntungkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu in ma syaitahu nafa'ak wa in syawartahu nafa'ak wa kullu syai'in min amrihi manfa'ah." Seorang mukmin itu kalau kamu berjalan dengan dia, dia akan memberi manfaat kepadamu. Kalau kamu musyawarah dengan dia, dia akan memberi manfaat kepadamu. Semua urusannya adalah manfaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dalam hadis sahih bahwa seorang mukmin itu ibaratnya seperti nakhlah. Nakhlah itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Mulai dari batang pohonnya, daunnya, buahnya, semuanya bermanfaat. Tidak ada satu pun yang tidak bermanfaat. Itulah orang mukmin, orang yang baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-18. Cukup 18 saja, jangan banyak-banyak ya. Sudah cukup, saya kira ini banyak sekali. Di antara buah yang kita dapatkan kumpul orang soleh. Kalau kita kumpul orang soleh, maka kita akan cinta dengan orang soleh karena Allah. Cinta karena Allah. Kalau kita sudah cinta seseorang karena Allah, maka kita mendapatkan fadail-fadail, keutamaan-keutamaan yang luar biasa daripada keutamaan cinta karena Allah. Saya mengajak para pendengar setia semuanya, jangan lupa carilah orang yang Anda saling cinta dengan dia, cinta karena Allah. Tentu cinta yang benar ya, bukan cinta yang tidak benar. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah cinta yang sesuai syariat. Cinta yang tanpa pemberi, cintanya tidak bertambah dengan adanya pemberian. Cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Cintanya tidak bertambah dengan seringnya pertemuan dan komunikasi. Dan cinta tidak berkurang dengan tidak adanya pertemuan dan komunikasi. Benar-benar cinta karena Allah. Saling cinta karena Allah. Terutama suami istri yang saling cinta karena Allah. Luar biasa fadilahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti hari kiamat Allah memanggil mereka. Allah manggil mereka, "Ainal mutahabbuna fi jalali? Al-yawma udilluhum fi dilli, yawma la dilla illa dilli." Mana orang-orang yang saling cinta karena aku? Pada hari ini aku berikan kepada mereka naungan pada naunganku. Hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Nanti Allah langsung manggil mereka, dipanggil. Jadi diberi naungan ketika orang-orang kepanasan, kena sinar matahari, mandi keringat, mereka tenang, mereka damai. Siapa mereka? Warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun juga karena Allah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis sahih, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirum min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka mendapatkan derajat yang amat sangat tinggi sehingga para nabi dan orang-orang mati syahid ingin seperti mereka. Ingin seperti mereka. Subhanallah. Inilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. 18 buah yang kita dapatkan kalau kita kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini adalah dampak positifnya. Dan insyaallah pertemuan mendatang kita bahas kebalikannya, yaitu bahaya kumpul dengan orang yang jahat. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menemukan dan mengumpulkan kita dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Kumpul di dunia, kumpul di alam kubur, kumpul di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian mitra pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama kajian Islamiyah, yaitu membahas tentang pendidikan anak dalam Islam dengan topik memilih teman atau dampak positif memilih teman yang baik. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di SMS Center kami. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa mengirimkan di SMS Center di 081-334-183-554. Dan akan kami bacakan satu persatu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Saya sering lalai dalam ibadah atau sholat ketika berkumpul dengan teman-teman. Bagaimana solusi terbaiknya karena saya merasa sungkan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alih. Ya, amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi beliau ini sering lalai ibadah, sering lalai sholat ketika kumpul teman-teman karena sungkan. Sungkan, bagaimana solusi terbaiknya? Solusi terbaiknya, jangan Anda menjual akhirat Anda karena teman. Jangan sungkan. Apakah Anda rela teman-teman Anda memasukkan Anda ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada istilah sungkan ketika kita hendak mengamalkan kebenaran. Jadi kalau lagi kumpul teman-teman, kalau memang kumpulan-kumpulan yang baik, tidak maksiat, ya tidak apa-apa. Kalau memang kumpulan yang tidak baik, yang maksiat, tidak boleh kumpul di sana. Tidak boleh, tinggalkan. Karena kalau kita tetap kumpul dengan mereka, maka kita termasuk golongan mereka. Tinggalkan. Atau Anda boleh kumpul mereka, tapi diberi nasihat, diberi masukan, minimal direm, Anda mengerem kemaksiatan-kemaksiatannya. Jadi jangan sungkan ya, kalau sudah masuk waktu sholat. Tidak apa-apa, mau difitnah, mau dituduh, apa soal lima, tidak apa-apa. Memang surga itu ada harganya mahal. Perlu diuji dulu. Seperti itu. Jadi solusi terbaik, carilah teman-teman kumpul yang baik. Hendaklah Anda mempunyai prinsip. Apa prinsipnya? Lebih baik sendiri daripada kumpul dengan teman yang tidak baik. Ya. Daripada kumpul dengan teman gak baik, lebih baik sendirian. Sendiri lebih baik. Kalau ada teman yang baik, ya gak apa-apa kumpul dia. Jadi begitu. Jadi jangan kita menjadi seperti lilin. Lilin itu menerangi sekitarnya, tapi membakar dirinya. Jangan. Kita menjadi seperti rembulan. Menerangi sekitarnya, tanpa membakar dirinya. Jadi begitu ya. Jangan sungkan. Yang penting Anda sudah melakukannya dengan arif, dengan bijaksana, dengan hikmah, dengan akhlakul karimah. Ya, diajak temannya, dinasihati. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, ya Anda melakukan apa yang diwasifkan oleh Allah kepada Anda. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah mendengarkan kajian di radio seperti ini juga termasuk ikut majelis zikir? Apakah dinaungi saya malaikat juga? Jazakumullahu khairan katsir. Ya, jadi kalau mendengarkan radio ini ya dapat fadilah ya. Fadilahnya ya dapat ilmu, ya dapat ilmu bermanfaat. Waktu kita juga bermanfaat, enggak terbuang cuma-cuma. Tapi kalau fadilah majelis zikir enggak didapatkan. Karena fadilahnya majelis zikir itu hanya didapatkan kalau kita hadir di majelisnya, di majelis taklim, ya di masjid atau di masjid alim yang lainnya. Jadi kalau radio ini ya kita dapat manfaat ilmu, kita dapat manfaat waktu kita enggak terbuang cuma-cuma. Adapun yang dinaungi oleh bukan dinaungi ya, tapi malaikat membentangkan sayapnya. Jadi bukan dinaungi, bukan dinaungi sayap malaikat, tapi malaikat membentangkan sayapnya. Itu lafaz hadisnya itu berbunyi innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, ilmu agama, karena malaikat ridha dengan ilmu yang mereka tuntut. Jadi membentangkan sayapnya. Itu sebenarnya itu, cuman kita tidak kelihatan, tidak kelihatan. Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, beliau pernah bercerita. Bercerita tentang seorang guru waktu itu menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya. Kemudian setelah itu ada seorang murid yang meremehkan hadis ini. Dia jalan di majelis taklim jinjit-jinjit, kakinya jinjit. Kemudian dia ditanya, kenapa kamu kok jinjit? Dia bilang, saya takut menginjak sayapnya malaikat. Saya takut menginjak sayapnya malaikat. Jadi dia mau bercanda, meledek, melecehkan. Subhanallah, yang terjadi apa? Yang terjadi kakinya itu cacat, jinjit terus. Cacat, kenapa? Karena dia menghina hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak percaya. Jadi itu benar itu. Jadi memang benar, cuma enggak kelihatan. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang ghaib. Tidak bisa dijangkau oleh indra dan akal semata, tapi kita percaya. Itu hebat itu orang beriman. Masya Allah. Ya, silakan hadir majelis taklim. Radio saja enggak cukup. Ya, radio ini alhamdulillah ya nikmat, tapi enggak cukup, baru datang ke pengajian. Datang ke pengajian itu dapat sakinah, kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dapat rahmat, kasih sayang Allah, dan kumpul dengan malaikat. Kemudian juga Allah memuji kita di depannya malaikat. Kemudian nanti ketika kita di majelis taklim, itu nanti banyak hajat-hajat kita dipenuhi Allah tanpa kita menyadari. Anda punya hajat apa? Dipenuhi oleh Allah gara-gara datang pengajian. Anda sakit disembuhkan oleh Allah. Kenapa? Karena datang majelis taklim. Nah, itu di luar akal kita, tapi terjadi. Itu barokah. Barokahnya majelis taklim. Ya, mudah-mudahan kita mendapat barokah semuanya. Assalamualaikum Ustaz, barokahu fiik. Ustaz, sebelum nikah ana punya banyak teman, tapi setelah nikah suami mengajarkan akidah yang syar'i, seperti cara berpakaian dan berjilbab. Tapi ana dijauhi teman-teman karena dianggap aliran aneh, malah menganggap jilbab mubazir karena berlebihan. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Semoga Allah memberkati Anda semuanya. Jadi beliau ini sebelum menikah temannya banyak. Setelah menikah oleh suami diajarkan akidah yang syar'i. Masya Allah, ya, berbahagialah Anda ya punya suami yang mengajarkan Islam yang benar. Lalu kemudian istrinya berpakaian dengan pakaian yang benar, jilbab yang syar'i, jilbab yang besar. Lalu oleh teman-temannya dijauhi, dianggap ini alirannya aneh, macam-macam. Ya, pertama-tama Anda memberi pengertian mereka. Beri pengertian mereka bahwa ini bukan penampilan yang aneh. Inilah jilbab yang syar'i. Beritahu mereka, karena mereka mungkin enggak tahu, ya enggak tahu mereka itu. Insyaallah kalau tahu, pelan-pelan nanti mereka akan menjadi faham dan mereka tidak merasa aneh lagi. Jadi beri penjelasan. Ini bukan aliran aneh, ini bukan aliran nyimpang. Ini mengamalkan ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 59. Nah, itu dibaca, silakan. Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Itu masalah jilbab. Jilbab pakai jilbab yang syar'i, terangkan kepada mereka dengan cara lembut, dengan penuh cinta, dengan kasih sayang, dengan arif, dengan bijaksana, dengan hikmah, sampaikan. Doakan mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Doakan, tidak tahu. Setelah Anda mengupayakan semua itu, ternyata mereka tetap menjauhi Anda, ya tidak apa-apa. Santai aja, enggak apa-apa. Biar ini adalah kehidupan ya kayak gini nih. Ada pro, ada kontra, ada suka, ada enggak suka. Ada orang memuji, ada orang mencela. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tidak masalah. Insya Allah hilang satu tumbuh seribu, hilang satu tumbuh seribu, masih banyak teman yang lainnya. Jadi begitu ya, memang sudah sunnatullah, orang kalau ngamalkan yang benar itu nanti ada yang memusuhi. Tidak apa-apa, jalan terus. Memang ya itulah ujian. Para nabi, para salafus saleh juga diuji begitu. Yang penting Anda bersyukur punya suami yang membimbing Anda untuk istiqomah. Alhamdulillah sudah cukup. Teman Anda suami sudah cukup. Satu aja cukup suami. Tapi insya Allah teman Anda juga banyak ya. Jadi begitu. Ya saya doakan Anda istiqomah. Kuatkan hati Anda. Dikuatkan hatinya. Istiqomah. Mintalah kepada Allah terus istiqomah. Kalau baca Fatihah yang khusyuk. Terutama ketika sampai ayat ihdinas siratal mustaqim. Itu yang khusyuk. Ya Allah jadikan saya istiqomah di atas jalan yang lurus. Ya mudah-mudahan oleh Allah ditutup dengan husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Saleh Adrumi yang dimuliakan Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Ustaz, generasi muda dan anak-anak muda sekarang kritis-kritis. Bagaimana supaya anak-anak mau iman dengan total terhadap Al-Quran dan As-Sunnah? Maunya dengan Al-Quran saja dengan alasan hadis ada 20 tahun setelah Rasul meninggal dan antar hadis ada yang bertabrakan. Wassalamualaikum dari Bapak Lestari di Singosari. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Bapak Lestari juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Allahumma amin. Jadi anak sekarang kritis-kritis ya, kritis-kritis ya, kritis dari dalam hal apa dulu. Kalau kritis dalam hal yang positif ya tidak apa-apa. Tapi kalau seperti ini ya tidak boleh. Maunya Quran saja, tidak mau dengan hadis. Ya, maunya Quran saja, tidak mau dengan hadis. Karena hadis itu dikumpulkan setelah Rasulullah meninggal sekian tahun. Apalagi hadis saling bertentangan. Sebenarnya tidak ada. Hadis itu tidak ada yang bertentangan. Kalau didudukkan masalahnya. Yang menyatakan hadis bertentangan itu ya itu orang yang apa ilmunya setengah-setengah. Belajarnya itu enggak pepek istilahnya, enggak pepek ilmunya. Kalau dia belajar serius, ilmunya pepek ya enggak insyaallah jelas semuanya. Dan kalau orang mengatakan dia mau Quran saja enggak mau hadis. Ini cara yang paling gampang ya, Pak Lestari dan semuanya, tanyakan kepada dia coba. Anda satu hari sholat berapa kali? 5 kali ya, subuh, dzuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana tata cara sholatnya? Tata caranya kalau subuh itu 2, dzuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Terus bagaimana sifat sholatnya? Ya ini takbiratul ihram, baca iftitah, al-fatihah, surat, rukuk, dan yang lain-lainnya. Tanyakan kepada dia, mana itu? Di Quran ada enggak itu? Di Quran ada enggak? Enggak ada di Quran. Lah katanya kamu enggak mau ngamalkan hadis, itu di Quran enggak ada itu. Terus bagaimana dia jawabnya? Dia tidak akan bisa jawab. Mau tidak mau ya kembalinya kepada hadis. Itu tidak ada di Quran tapi ada di hadis. Nah berarti dia harus menerima hadis. Tidak mungkin. Karena hadis itu adalah yang menjelaskan. Yang menjabarluaskan. Ya, daripada Al-Quran. Quran itu global. Dijelaskan oleh hadis. Jadi begitu. Yang penting adalah kita berupaya. Memberikan pemahaman. Dengan sabar. Dengan tabah. Terus menerus. Ya. Kita tempuh berbagai macam carana, sarana. Insya Allah mudah-mudahan para pemuda-pemudi, semua umat Islam mau kembali kepada jalan yang lurus. Mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga masa depan di tangan Islam. Jangan khawatir, masa depan di tangan Islam. Ini adalah janji Allah dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Insya Allah. Allahumma amin. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bersyukur banget yang tidak terhingga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan-jalan kemudahan untuk meraih ilmu lewat RDI. Moga-moga Pak Kiai dan RDI tidak bosan-bosan menjadi teman yang terbaik karena Allah subhanahu wa ta'ala. RDI is the best. Assalamualaikum dari Telangagung. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah dan mengumpulkan kita di dunia dan di surga nanti. Mudah-mudahan insya Allah Semua pendengar setia radio dakwah nanti kumpul lagi di surga insyaallah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengatasi anak perempuan usia 18 tahun yang bandel enggak mau diberitahu? Disuruh sholat. Sekarang sholat, besok enggak mau sholat lagi. Saya takut dosa dengan pergaulan anak saya. Apa yang harus aku lakukan? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pendengar setia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa-doa antum juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ini problemnya adalah anak perempuan 18 tahun ya. Disuruh sholat, kadang mau sholat, kadang tidak mau sholat. Bagaimana dengan pergaulannya? Yang penting para orang tua sudah berusaha maksimal. Berusaha maksimal ya. Berusaha maksimal semenjak anak itu kecil, dididik terus untuk pendidikan agama, diarahkan terus, dipilihkan teman, diawasi, terus seperti itu. Yang penting Anda telah berusaha, Anda nyuruh. Soal dia nanti menjadi anak baik atau enggak baik, itu urusannya Allah, itu hidayah taufik di tangan Allah. Yang penting adalah upaya Anda yang maksimal, tempuh seluruh sarana, segala cara untuk mendidik anak Anda dengan pendidikan yang syar'i. Hasilnya itu urusan Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah hasil. Yang dituntut oleh Allah adalah usaha. Karena hasil itu Allah yang menentukan. Wa ma taufiqi illa billah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Iya. Ada kalanya kita menginginkan seseorang baik, tapi Allah tidak berkehendak. Ya, kita enggak mampu. Jadi yang penting Anda usaha maksimal ya. Suruh anak Anda sholat, nasihati sholat. Kemudian juga perlu pendekatan. Biasanya anak itu ingin didekati orang tuanya, ngobrol dari hati ke hati, curhat. Beri kesempatan dia untuk berbicara, tampung ya. Tampung pembicaraannya dia. Kalau perlu Anda para orang tua bantu mengatasi problemnya anak-anak. Daripada dia curhat kepada orang lain, alangkah baiknya kalau curhatnya kepada orang tua, begitu. Sudah usaha aja maksimal, doakan. Anda bangun malam tahajud, angkat tangan, ya Allah, nangis, ya Allah, selamatkan anakku, ya Allah, selamatkan anakku, ya Allah. Berilah hidayah anakku, ya Allah, berilah hidayah anakku, ya Allah. Terus bayangkan anak itu, ya Allah, anakku fulan, ya Allah, berilah hidayah. Yang penting Anda sudah berusaha. Sudah usaha maksimal, hasilnya di tangan Allah. Ya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu anaknya kafir. Istrinya kafir, itu Nabi Nuh tidak salah, sudah berusaha maksimal. Nabi Lut istrinya kafir, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Ya, jadi tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha, usaha maksimal. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada anak Anda dan kepada siapa saja yang belum mendapatkan hidayah. Yang sudah mendapatkan hidayah, semoga istiqomah di atas jalan hidayah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang selalu dirahmati Allah. Saya pernah mengaji pada orang yang bisa dikatakan soleh. Awalnya bagus, tapi lama-lama saya merasa sangat dilecehkan. Malah sekarang dia menjelek-jelekkan saya, suami saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan dari Zahro di Malang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau memang ada kesalahpahaman seperti ini, ya Anda didudukkan aja masalahnya. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan suami Anda, ya tanyakan kepada dia, apa salahnya suami saya, kenapa kok begini. Enaknya tuh begitu. Jadi kalau ada masalah itu jangan apa namanya, jangan bicara di belakang, di depan aja. Datangi orangnya, ada masalah apa ini? Kenapa kok sampai seperti ini? Jadi keterbukaan itu perlu, hidup ini harus ada keterbukaan. Kalau kita enggak terbuka nanti ya kita salah paham terus. Melakukan begini, kita menanggapi begitu. Enggak ketemu. Paling enak ini mengatakan begini, kita datang ke dia. Ada apa masalah sebenarnya? Jadi saran saya untuk Anda, Anda datang saja kepada orang tersebut. Tanyakan ada apa, kok suami saya dijelek-jelekan. Kok saya dan suami saya dijelek-jelekan, apa salahnya? Jadi begitu. Kalau memang ternyata Anda dan suami salah, ya minta maaf, diperbaiki. Kalau memang Anda merasa tidak salah, ya terangkan tidak salah. Ya, begitu. Setelah Anda upayakan seperti itu, ternyata dia menjelek-jelekan juga, ya Anda sabar. Berarti Anda diuji oleh Allah. Ya begitu, memang begitu kehidupan. Ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang memuji kita, itulah kehidupan. Yang penting Anda istiqomah, ya, jangan terpengaruh. Anggaplah itu pelebur dosa, pelebur dosa. Kalau Anda merasa tidak salah, Anda difitnah, itu berarti apa namanya kebaikan-kebaikan orang yang menfitnah Anda itu pindah kepada Anda. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa-dosa Anda pindah ke dia. Ya, masya Allah, fadilahnya luar biasa itu. Ya itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Ini motivasi aja ya. Mandal ini ada usulan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Ustaz tolong kalau bisa kajian yang diputar pukul 9 pagi diputarkan kajian yang dulu-dulu. Doakan saya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ini usul ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan Pak Iwan bisa menindaklanjuti usulan ini insyaallah. Baik, berikutnya assalamualaikum Ustaz. Saya berteman bukan hanya orang muslim aja dan bergaul sama anak-anak yang berandal. Apa saya berdosa tapi saya sambil pelan-pelan mengajak sholat? Apa saya teruskan atau saya jauhi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau bukan hanya dengan orang muslim ya bertemannya, tapi juga dengan anak-anak berandal, bagaimana? Yang jelas Anda kumpul dengan siapa saja boleh, tapi ya Anda harus mempunyai misi yang jelas untuk mengajak mereka menjadi baik, untuk menyadarkan mereka. Dan Anda juga menjamin tidak terpengaruh mereka. Itu perlu. Itu afdol. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi kalau Anda bergaul dengan mereka dan Anda sabar dari gangguan mereka, Anda tidak terpengaruh mereka, Anda tetap istiqomah, bahkan Anda mempengaruhi mereka, itu afdol. Afdol kumpul mereka, itu dakwah. Masya Allah, itu pekerjaannya para nabi. Tapi kalau Anda tidak kuat, Anda akan terpengaruh mereka, terbawa oleh mereka, ya jangan. Dan masing-masing orang mengetahui kemampuan dirinya. Ya mudah-mudahan jelas jawabannya insya Allah. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang kuat untuk tetap istiqomah berada dalam lingkungan yang kurang baik tersebut. Dan semoga bisa menyadarkan teman-teman Anda tersebut. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah berusaha ikhlas kehilangan anak suami yang sekarang sudah dengan wanita lain. Namun kenapa hati ikhlas tapi sakit? Mohon doanya apa yang harus saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini ya, ditinggal suami dan anaknya ya. Mungkin menikah lagi, bagaimana caranya? Ya sudah, kalau sudah terjadi begitu, ya itulah takdir Allah. Anda sedang diuji oleh Allah. Ya carilah kesibukan yang positif. Karena kalau sudah terjadi dipikiri percuma, nanti Anda tambah susah. Sudah, yang sudah biarlah terjadi, jadikan sebagai pelajaran. Dan sekarang ya cari kesibukan supaya pikirannya tidak memikirkan yang dulu-dulu itu. Sudah terjadi enggak dipikiri lagi. Nanti cari kesibukan. Kesibukan apa? Ya macam-macam, kesibukan beribadah, bekerja, olahraga atau apa saja yang positif. Sehingga Anda kalau siang tidak punya waktu untuk ngelamun ya karena sibuk. Kalau malam juga tidak punya waktu untuk ngelamun. Kenapa? Karena ngantuk. Jadi begitu aja. Inilah kehidupan. Dan juga Anda perlu mengambil pelajaran dari orang-orang lain yang usianya lebih hebat dari Anda. Insya Allah yang seperti ini bukan Anda sendiri, banyak orang kayak gini ini, banyak, bukan Anda saja. Ya, mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi ganti yang lebih baik, beri ganti yang lebih baik, dan mudah-mudahan ke depan nanti mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Gimana melarang anak 3 tahun main dengan anak yang nakal dan bicaranya jelek-jelek? Dilarang nanti juga main lagi setiap hari ketemu. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang kalau anak usia 3 tahun itu ya memang gampang-gampang susah ya. Ya Anda harus memang sabar ngawasi dia terus. Anak usia 3 tahun itu diawasi terus. Ya dipilihkan teman. Kalau temannya mengajarkan yang tidak baik, ya Anda ngawasi jangan sampai kumpul dia. Karena saya juga punya anak umur 3 tahun. Ya saya tahu sendiri bagaimana karakternya. Harus diawasi terus. Diawasi terus, enggak bisa lengah kita. Diawasi. Memang butuh kesabaran. Kesabaran ya. Jadi jangan putus asa, jangan putus asa. Insyaallah mudah-mudahan nanti anak Anda juga doa ya, jangan lupa doa. Anda ketika doa, doakan anak Anda sambil bayangkan. Doakan ya Allah, dapat hidayah anak saya, jagalah dari teman-teman. Doa ini penting, doa itu ada kekuatannya. Jangan dikira doa tidak ada kekuatan, punya kekuatan doa itu, doa bisa merubah. Jadi begitu ya, dengan izin Allah SWT, yang penting Anda berusaha terus, ngawasi terus, membimbing terus, ngayomi terus, mendidik terus. Insya Allah, mudah-mudahan Allah tidak akan mengecewakan semua yang Anda lakukan. Ya, betul. Pak Ustadz, boleh enggak pacaran lewat telepon? Doakan saya biar dapat jodoh dengan segera. Amin. Ya, amin ya. Jadi pacaran itu enggak boleh, lewat telepon enggak boleh, SMS enggak boleh, lewat email juga enggak boleh, lewat chatting juga enggak boleh, lewat surat juga enggak boleh, semuanya enggak boleh pacaran itu. Ya, kalau mau nikah ya ada caranya, cara-cara yang syar'i, ta'aruf yang syar'i. Ya mudah-mudahan Anda oleh Allah segera ditemukan jodohnya. Yang belum nikah, mudah-mudahan segera nikah. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Sudah hampir 1 tahun saya di pekerjaan, dimusuhi teman-teman tanpa ada masalah. Mohon dorongan mental dan iman. Assalamualaikum dari Bia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi beliau ini sudah hampir 1 tahun ya di pekerjaan dimusuhi teman-teman tanpa ada masalah. Maka saran saya sama dengan tadi. Sikap terbuka. Terbuka itu perlu. Komunikasi. Komunikasi itu perlu. Ada masalah apa? Mungkin salah paham. Atau mungkin mereka itu ya salah paham menyikapi sikap kita. Dianggap kita mungkin sombong, dianggap mungkin kita, macam-macam lah. Terus bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah komunikasi. Ini komunikasi perlu. Karena kebanyakan kesalahpahaman yang ada, itu dikarenakan karena itu kurang komunikasi. Jadi dikomunikasikan, didiskusikan dengan sikap yang dewasa, seperti itu. Kalau Anda sudah melakukan semua itu, sudah jelas, sejelas-jelasnya, seperti materi di siang bolong, tapi ternyata mereka tetap memusuhi, ya enggak apa-apa, sabar. Yang penting Anda di atas jalan yang lurus, enggak usah dipikiri. Enggak usah dipikiri. Anda mempunyai satu teman saja yang baik, cukup. Walaupun yang lainnya seandainya enggak baik kepada Anda. Ya, karena kesalahan di sini bukan kesalahan dari pihak Anda sendiri. Karena kalau yang salah adalah pihaknya Anda, diperbaiki kesalahannya. Kalau kesalahan dari pihak mereka dan mereka tidak mau memperbaiki, ya kita harus sabar. Kita lagi diuji oleh Allah. Dan sekali lagi ya inilah yang namanya kehidupan. Gak usah dipikiri. Gak usah dipikiri. Ya dia dianggap santai aja. Anda kan sudah tahu mereka musuhi Anda. Iya kan? Nah sudah santai aja. Gak kaget lagi. Kecuali kalau orang dari baik tiba-tiba berubah jadi musuh. Nah kita kaget. Kalau orang memang sudah musuhi kita. Wataknya watak memusuhi. Wataknya watak yang jelek. Gak usah dipikiri. Memang dia kayak gitu. Memang dia kayak gitu. Buat apa dipikiri? Memang dia kayak gitu. Sudah biasa. Jadi anggap saja permusuhan mereka kepada Anda hal yang biasa, sesuatu yang biasa. Toh tiap hari ya gini, biasa. Jadi begitu. Jadi anggap saja sesuatu yang biasa, enggak usah dipikiri, santai aja. Jadi enggak usah dibuat tegang ya, buat tegang santai aja. Memang dia kayak gitu. Fadol. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Apakah memang malaikat itu bersayap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang malaikat bersayap. Silakan Anda buka surat Fatir. Surat Fatir Anda baca ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat bersayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang sayapnya ditambah lagi. Malaikat Jibril itu Rasulullah SAW pernah ketemu dalam bentuk aslinya mempunyai 600 sayap. Jadi malaikat bersayap, 600 sayap. Jadi kalau terbang itu cepat sekali. Jadi begitu. Fadol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah kita kalau di akhirat bisa bertemu dengan kedua orang tua kita? Jazakumullah dari Rasid di Singosari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum ya. Jadi insyaallah kita nanti di akhirat ketemu dengan kedua orang tua ya. Yang penting pokoknya sama-sama ahli surga. Kalau sama-sama ahli surga, insyaallah ketemu semuanya. Dan di antara kenikmatan surga itu yaitu ketemu dengan keluarga kembali. Fadal. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya merasa lebih mudah mengajak teman daripada keluarga untuk lebih baik. Hal tersebut saya lakukan tidak dengan paksaan. Bagaimana hukumnya dan solusinya? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya memang kita dakwah dulu kepada keluarga. Al-aqrabun aula bil ma'ruf ya. Wa andir ashiratakal aqrabin, yang dekat dulu. Namun demikian yang jauh juga didakwai. Kalau ternyata yang jauh lebih menerima daripada yang dekat, ya enggak masalah. Jadi yang seandainya keluarga Anda enggak mau menerima Anda, teman-teman Anda mau, ya enggak apa-apa, dakwah kepada teman-teman. Yang penting keluarga jangan diabaikan, tetap dinomor satukan. Soal mau enggak mau, ya dakwah tetap jalan terus ya. Jadi jangan sampai kita nanti dakwah kepada orang-orang, sibuk dengan orang, keluarga dibiarkan, ya enggak benar. Jadi keluarga disentuh. Soal mau enggak mau, ya dakwah tetap jalan terus dakwah. Pada teman semua jalan, keluarga juga jalan. Jadi begitu. Jadi solusinya, keluarga Anda dakwai, soal mereka mau enggak mau, yang penting ada dakwah jalan terus, kemudian teman-teman juga didakwai. Jadi begitu. Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang dirahmati Allah, doakan saya agar bisa sabar menunggu hari pernikahan. Namun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Jadi mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi sabar menanti hari-hari yang Anda tunggu, yaitu ketika Anda mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin, keluarga idaman. Fadal. Assalamualaikum Ustaz Abdullah, semoga Allah selalu melimpahkan ridhonya pada Ustaz dan RDI. Semoga terus bisa menjadi perantara penyampaian ilmu agama yang sangat bermanfaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah menjadikan kita semua ikhlas dan semoga hidup kita bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dilakukan Rasulullah SAW menjelang menjadi orang tua atau resepnya? Resepnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dilakukan ya menjelang menjadi orang tua, jadi menjelang menjadi punya anak. Yang jelas tidak ada resep-resep khusus ya, tidak ada resep khusus. Yang pasti itu doa, doa. Ketika hendak berhubungan suami istri berdoa, kemudian juga berdoa minta kepada Allah anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa terus seperti itu. Jadi tidak ada persiapan khusus. Yang penting orang tuanya menjadi bertakwa, ibu bapaknya insya Allah anaknya juga ketularan menjadi orang bertakwa. Kemudian juga mengkonsumsi yang halal, jauhi yang haram. Kemudian juga ya vitamin-vitaminnya yang lengkap ya, supaya sehat janinnya. Ya itu persiapan-persiapan juga mental, persiapan mental yang perlu. Sebentar lagi Anda menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu, tanggung jawab bertambah lagi. Tidak seperti kemarin. Kemarin belum punya anak, belum jadi bapak, belum jadi ibu. Ya itu diantaranya yang perlu dilakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda berhasil mengarungi rumah tangga dengan segala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Saya seorang remaja putri yang saat ini saya merasa sangat lelah, sangat capek. Setelah dua saya memaksakan diri memakai pakaian yang syar'i, belajar sholat dengan khusyuk. Tapi sampai saat ini saya merasakan hasilnya. Saya merasa sia-sia apa yang saya pelajari selama ini. Pak Ustadz, saya mohon doanya. Jazakallahu khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ini remaja putri ya. Sekarang ini sangat lelah, sangat capek. Sudah lama memakai pakaian yang syar'i, sholat, belajar sholat khusyuk, tapi tidak ada hasilnya. Ya, merasa sia-sia semua. Sebenarnya enggak sia-sia ya, tidak sia-sia. Ya Anda perlu berusaha lagi. Kegagalan itu adalah merupakan awal daripada kesuksesan. Anda berusaha lagi, berusaha Anda bisa. Kalau memang Anda merasa kurang berhasil, Anda cari sekarang sebabnya apa. Padahal ada sebabnya, cari dulu sebabnya apa. Setelah ketemu maka singkirkan sebab itu. Anda bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa Anda tidak bisa? Kalau orang lain bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, indahnya kehidupan, kehidupan di bawah naungan Al-Quran, kalau Anda, kenapa Anda tidak bisa? Semuanya bisa. Jadi insya Allah Anda bisa kalau Anda mau. Jangan khawatir. Kami juga membantu dengan doa. Semoga Allah memudahkan Anda untuk bisa mengamalkan semua kebaikan dan meninggalkan semua keburukan. Allahumma amin. Ya, saya kira mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna hayatan thayyibah وأسرة سعيدة فيها سكينة ومودة والرحمة اللهم ارزقنا أولادا أبرار يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kehidupan yang baik, keluarga yang bahagia, yang di dalamnya ada kedamaian, ketenangan, ketentraman, di sana ada cinta dan kasih sayang. Karuniakan ya Allah kepada kami anak-anak keturunan yang baik. Allahumma ihfad auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma shfi auladana. Allahumma afi auladana. Allahumma shfihim wa afihim. Allahumma arzukum as-siha wal afiyah wa thabat wal istiqamah. Allahumma ihdi auladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik. Waj'alhum barina lilwalidain. Wasilina lilarham. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Peliharalah anak-anak kami. Lindungilah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari segala bencana. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami kesehatan. Ya Allah, sehat walafiat, selamat, sejahtera. Berikan kepada mereka keteguhan dan istiqamah. Berilah petunjuk anak-anak kami, ya Allah, ke jalanmu yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasulmu. Mereka berbakti kepada kedua orang tua dan mereka menyambung tali silaturahim. Jadikan mereka nurut ya Allah, mereka patuh. Berilah hidayah kepada anak-anak kami ya Allah. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh fallahu khairun hafidah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu karena kami yakin ya Allah, titipan yang kami titipkan kepadamu tidak akan kau sia-siakan. Engkau adalah sebaik-baik penjaga dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.